Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu Asratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dan kita telah masuk pada Asratus Sa'ah Al-Kubra, tanda-tanda besar kiamat. Yang lalu telah kita bahas tentang Imam Mahdi, dan insyaallah sudah cukup pembahasannya. Pada malam hari ini kita memasuki tanda besar kiamat yang kedua, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal, munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih, apa artinya Al-Masih itu? Para ulama menjelaskan dalam kamus-kamus besar tentang makna Al-Masih, sampai ada 50 pendapat. Sampai ada 50 pendapat tentang Al-Masih. Di antaranya, Al-Masih itu bisa berarti As-Siddiq, bisa juga berarti Abdillil Al-Kadzab. Di antaranya Al-Masih itu bisa berarti orang yang imannya sangat kuat, dan juga bisa berarti orang yang menyesatkan lagi pendusta. Jadi di antara makna Al-Masih itu ada dua makna yang bertolak belakang. Ada yang maknanya itu As-Siddiq, orang yang imannya sangat kuat. Dan ada juga yang artinya Abdillil Al-Kadzab, orang yang menyesatkan lagi pendusta. Dan subhanallah, kedua-duanya itu semuanya dipakai. Kita mengenal ada Nabi Isa Al-Masih, ada juga Al-Masih Ad-Dajjal. Dua-duanya sama-sama Al-Masih, tapi dua-duanya maknanya itu berbeda dan bertolak belakang. Al-Masih Isa putra Maryam alaihi salam, beliau adalah As-Siddiq, yaitu orang yang sangat kuat imannya, yang oleh Allah diangkat sebagai nabi dan rasulnya, yang beliau mendapat petunjuk dan beliau juga memberikan petunjuk. Sebaliknya, Al-Masih Ad-Dajjal, maka dia adalah Abdillil Al-Kadzab, dia adalah yang sesat lagi menyesatkan. Dia adalah pendusta yang dia benar-benar merupakan fitnah manusia semuanya. Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada dua Al-Masih, yang satu berbeda dengan yang lainnya 180 derajat. Dan nanti pada akhirnya Al-Masih Isa putra Maryam akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian Dajjal, kenapa dikatakan Masih? Ada beberapa pendapat. Di antara pendapat yang rajih, karena salah satu matanya itu mamsuha, salah satu matanya itu hilang, dia buta sebelah. Ini juga sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim, inna Dajjal mamsuhul ain. Sesungguhnya Dajjal itu matanya tidak ada satu, matanya buta sebelah. Jadi mamsuh, terhapus matanya, tidak ada matanya satu. Kemudian apa maknanya Dajjal? Dari pengertian makna Dajjal ini sangat penting, sehingga kita bisa tahu bahwa Dajjal itu tidak satu. Dajjal itu banyak. Tapi pemimpinnya Dajjal satu dan belum keluar. Sampai sekarang masih belum keluar. Dari segi bahasa Arab, Ad-Dajjal itu artinya adalah Al-Khaltu. Khaltu itu campur. Campur. Seperti seseorang mengatakan Dajjala ay idza labisa wa mawaha. Sesuatu yang tercampur. Yang tercampur sehingga tidak bisa lagi dibedakan. Campur aduk Dajjal. Kemudian Dajjal ini dikatakan Dajjal karena dia itu memang mencampur aduk. Mencampur aduk, merusak, dan dia pendusta, serta dia juga menyesatkan. Jadi Dajjal itu suka mencampur aduk. Dia mencampur aduk antara yang hak dengan yang batin. Dia menutupi yang hak dengan yang batin. Atau dia juga menipu manusia. Dajjal ini menutupi kekafirannya, berdusta, berbohong, menipu manusia, sehingga banyak orang yang tertipu oleh Dajjal. Jadi ini maknanya Dajjal. Dia adalah pendusta, penipu, pembohong. Maka siapa saja yang dia itu pendusta, penipu, pembohong, maka dia adalah Dajjal. Dia adalah Dajjal. Dan Dajjal ini jamaknya bisa jadi Dajjalun, bisa juga Ad-Dajjalilah. Jadi Dajjal ini jamaknya bisa Ad-Dajjalun, para Dajjal, atau Ad-Dajjalilah. Juga para Dajjal, pendusta, pembohong, penipu, dan semisalnya. Maka dari itu kalau ada orang pembohong, penipu seperti dukun, tukang ramal, tukang sihir, dan semisalnya, dia ini disebut dengan Dajjal. Jadi dukun itu Dajjal. Orang yang mengatakan dia tahu yang gaib, dia adalah Dajjal. Ad-Dajjal. Demikian pula orang yang punya sifat mirip dengan sifatnya Dajjal, dia juga disebut dengan Dajjal. Jadi sistem-sistem yang mencampur aduk antara hak dan batil, yang menutupi kebenaran dan menampakkan yang menutupi kebatilannya dan menampakkan kebenaran, maka ini adalah sistem Dajjal. Ini penting sekali karena sekarang ini banyak orang yang mengingkari adanya Dajjal yang telah diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia beranggapan Dajjal itu adalah sistem. Sebenarnya mereka pahami sepotong. Memang bisa jadi sistem, tapi tanpa kita mengingkari adanya Dajjal akhir zaman nanti yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis menyebutkan di antara sifat-sifatnya Dajjal, yaitu di antara sifatnya di dalam riwayat Al Bukhari juga Muslim melalui jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Dajjal. Fa idza rajulun jasimun ahmar ja'dur ra's a'warul 'ain. Dikatakan di sini Dajjal itu badannya besar dan dia itu kulitnya berwarna merah, kemerah-merahan, rambutnya keriting dan matanya buta sebelah. Matanya buta sebelah. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha ta'ala laisa bi a'war ala wa innal masih ad-dajjal a'warul 'ain al-yumna. Ketahui sesungguhnya Allah taala itu tidak buta. Adapun Dajjal maka dia itu buta sebelah matanya, yang kanan matanya buta, tidak bisa melihat Dajjal. Kemudian di antara sifat Dajjal pula yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam riwayat Bukhari Muslim juga, wa inna baina 'ainaihi maktubun kafir. Jadi di antara kedua matanya, di dahinya tertulis kafir. Dalam riwayat Muslim Rasulullah memisah-misahkan hurufnya, kaf, fa, ra, tertulis kafir. Seperti itu di dahinya, yaqra'uhu kullu muslim. Wa fi riwayah yaqra'uhu kullu mu'minin katib wa ghairu katib. Setiap orang Islam bisa membaca. Setiap orang iman bisa membaca walaupun dia seorang buta huruf. Jadi orang beriman bisa baca, walaupun dia buta huruf, Allah menjadikan dia bisa baca. Sebaliknya orang kafir, walaupun dia pandai membaca, pandai menulis, tidak bisa baca, oleh Allah ditutupi. Ini diantara kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada akhir zaman nanti. Dan ini bukan kiasan-kiasan, bukan gambaran-gambaran, tapi ini benar-benar hakikatnya seperti ini. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim, beliau mengatakan, as-sahihu alladhi alihi al-muhaqqiqun anna hadhihi al-kitabata ala zahiriha wa annaha kitabatun haqiqiyah. Pendapat yang benar yang telah dikoreksi oleh para ulama yang memang mereka punya kapasitas mengoreksi, bahwasanya tulisan ini adalah benar-benar tulisan di dahinya Dajjal. Tulisan hakikat sebenarnya. Jadi bukan kiasan-kiasan, bukan gambaran-gambaran. Dan ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah untuk membedakan antara orang Islam dengan orang kafir. Jadi ini diantara faedahnya iman, faedahnya Islam. Kita bisa membedakan mana Dajjal dan mana yang bukan. Itu diantara sifat-sifat Dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Intinya adalah itu, walaupun masih banyak juga yang lainnya. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah Dajjal sekarang ini sudah ada? Apakah zaman Nabi dulu pernah muncul? Ini sering ada pembahasan seperti ini. Karena zaman Nabi dulu ada seorang yang dikenal dengan nama Ibnu Suyad. Ibnu Suyad. Banyak riwayat-riwayat yang jelas mengatakan bahwa Ibnu Suyad ini adalah Dajjal. Ibnu Suyad. Namanya itu Abdullah bin Suyad. Dia, Ibnu Suyad ini adalah seorang dukun. Seorang dukun, seorang tukang ramal. Bahkan dia bisa meramal yang tidak diketahui oleh orang, Ibnu Suyad. Dan ini terkenal sekali. Bahkan Rasulullah SAW pernah datang kepada Ibnu Suyad, menguji langsung Ibnu Suyad. Dan memang dia bisa menebak. Rasulullah mengatakan sesuatu, kamu tebak. Dia bisa menebak tepat. Apakah ini adalah Dajjal Ibnu Suyad? Memang ada sebagian sahabat yang berpendapat bahwa Ibnu Suyad inilah Dajjal yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dikumpulkan riwayat-riwayat semuanya, maka kesimpulannya adalah Ibnu Suyad ini adalah salah satu di antara Dajjal. Karena dia juga pendusta, dia dukun, dia tukang ramal. Dia salah satu Dajjal. Tapi bukan Dajjal yang sebenarnya yang diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan datang akhir zaman, yang kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa. Jadi Dajjal ini berupa orang, nanti Nabi Isa akan membunuhnya, bukan sistem. Bukan sistem. Jadi Ibnu Suyad yang benar, dia adalah salah satu di antara para Dajjal, tapi bukan Dajjal yang sebenarnya yang diberitahukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imam Nawawi mengatakan juga, kata beliau, wa qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, qala al-ulama wa qissatuhu mushkilah wa amruhu mustafah fi annahu hal huwa al-masih ad-dajjal al-mashhur am ghayruh wa la syakka fi annahu dajjal min ad-dajjalah. Ini kesimpulan Imam Nawawi ya, setelah mengumpulkan jawab-jawab tentang Ibnu Suyad. Apakah dia Dajjal atau tidak? Memang kisahnya menjadi muskilah, problem. Sehingga terjadi mustabah, terjadi campur aduk, membingungkan. Apakah dia ini benar-benar Al-Masih Dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah yang lainnya? Akhirnya beliau, Imam Nawawi, sampai pada kesimpulan bahwasanya tidak diragukan bahwa Ibnu Suyad adalah salah satu di antara para Dajjal. Tapi bukan Dajjal yang sebenarnya. Demikian pula para ulama yang lain, termasuk Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, beliau juga mengatakan seperti itu, bahwa Ibnu Suyad adalah salah satu di antara para Dajjal, bukan Dajjal yang sebenarnya yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ada orang-orang yang mendustakan munculnya Dajjal, tidak percaya. Baik zaman dulu ataupun zaman sekarang. Di antaranya yang lalu itu Muhammad Abduh dalam tafsirnya tafsir Al-Manar. Karena memang beliau ini lebih cenderung kepada logika, pakai akal-akalan, dan cenderung beliau terkena pemikiran Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal daripada dalil. Pokoknya enggak masuk akal itu oleh dia diingkari. Bahkan dia memastikan bahwa Dajjal ini bukan sosok manusia, tapi sistem Dajjal. Jelas tidak benar. Kalau kita baca riwayat semuanya, sosok manusia. Walaupun kita juga mengatakan bahwa ada sistem Dajjal, ada negara-negara yang mewakili Dajjal, negara-negara yang memandang Islam dengan sebelah mata, Amerika dan yang lainnya, itu adalah Dajjal semuanya, anak buahnya Dajjal. Bukan Dajjal yang sebenarnya yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang akan muncul akhir zaman dan merupakan tanda kiamat besar. Kemudian Dajjal ini oleh Rasulullah diberitakan akan muncul dari arah timur, yaitu dari arah Khurasan dan dari arah Asbahan. Khurasan dan Asbahan ini ya daerah yang besar, di antaranya termasuk sebagian daripada Iran, Persia. Persia itu masuk di antara Asbahan dan Khurasan. Dajjal akan muncul dari sana, dari arah timur seperti itu. Kemudian juga Dajjal ini banyak diikuti oleh orang-orang Yahudi. Dan Dajjal ini tidak bisa masuk Mekah, juga tidak bisa masuk ke Madinah, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan Fatimah bintu Qais radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan tentang Dajjal, yaitu bahwasanya Dajjal memasuki semua daerah ghaira Makkah wa Thaibah, selain Makkah dan selain Thaibah, Madinah tidak bisa masuk. Kenapa? Fahuma muharramatan ala kiltahuma, karena keduanya itu diharamkan, tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kullama arad an adkhul wahida aw wahidan minha istaqbalani malak biyadihi sayyatan yasudduni anha, kata Dajjal. Jadi tiap-tiap mau masuk ke salah satunya, Mekah atau Madinah, maka dijemput oleh malaikat yang membawa pedang, dihalau sehingga tidak bisa masuk ke Mekah dan ke Madinah. Dan ini benar-benar terjadi ya. Jadi seakan-akan Mekah Madinah itu ada apa? Ada pagarnya. Sebagaimana dulu ketika ashabul fil, pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abroha, ketika hendak menyerbu Mekah, menyerbu Ka'bah, benar-benar dihalangi oleh malaikat, seakan-akan ada temboknya. Ketika hendak masuk ke Mekah, nabrak terus, padahal enggak ada temboknya. Ketika berjalan ke arah lain, bisa dia lari gajahnya. Kemudian siapakah pengikutnya Dajjal? Pengikutnya Dajjal ini kebanyakan adalah orang-orang yang lemah akal, dan orang-orang yang lebih mendahulukan perasaannya. Karena Dajjal ini adalah penipu. Yang biasanya gampang ditipu itu adalah orang yang suka mengedepankan perasaan. Maka dari itu, di antara pengikut Dajjal adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kemudian juga wa akhlatun nas, orang-orang bodoh yang tidak punya ilmu syar'i. Dan kebanyakan wa ghalibuhum al-a'rab wan nisa. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang Badui. Orang Badui ya, Badui ini umum, semua negara ada orang Baduinya, orang terbelakang. Kemudian juga perempuan. Pengikutnya Dajjal banyak perempuan. Kenapa? Karena perempuan suka dengan perasaan. Gampang tertipu, ditipu oleh Dajjal. Apalagi fitnahnya Dajjal ini adalah fitnah yang luar biasa. Luar biasa fitnahnya Dajjal. Bagaimana fitnahnya Dajjal? Dajjal ini oleh Allah diberi sesuatu yang besar, dan ini menguji manusia. Diberikan oleh Allah al-khawarik al-azimah, kejadian-kejadian luar biasa yang benar-benar membuat orang terfitnah. Di antaranya Dajjal ini mempunyai surga dan mempunyai neraka. Punya surga, punya neraka Dajjal. Milih mana? Yang tampak di depan mata itu adalah surga dan neraka. Kalau orang suka tertipu oleh pandangan mata, dia suka dengan fenomena-fenomena pemandangan luar, maka dia akan milih surganya Dajjal. Padahal surganya Dajjal adalah nerakanya Allah. Nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Kalau kita milih surganya Dajjal, masuk neraka Allah. Kalau kita tetap istiqomah, maka oleh Dajjal kita dimasukkan nerakanya Dajjal. Berarti masuk surganya Allah. Dan sekarang sistem-sistem ini kan ada kan sekarang, sistem Dajjal. Kalau kita mau tunduk kepada sistem itu, kita mendapatkan surga. Iya, dapat fasilitas mewah segala-galanya. Kalau kita tidak mau tunduk kepada sistem itu, kita masuk neraka. Masuk Guantanamo, masuk yang lainnya. Iya. Punya surga dan punya neraka. Kemudian juga Dajjal ini punya sungai. Hebat. Ini benar-benar orang hebat, punya sungai. Bukan hanya punya sungai, punya Jibalul Qubus, punya gunung roti. Ini yang suka roti ini. Maka dia akan tenang dengan Dajjal. Punya gunung roti. Kemudian juga Dajjal ini ya'mur sama'an tumtir fatumtir. Dia bilang kepada langit, "Hai langit, hujan." Langsung hujan. Di antara kehebatan Dajjal. Kemudian dia perintahkan bumi supaya menumbuhkan. "Hai bumi, tumbuh." Lantas tumbuh tumbuh-tumbuhan dari bumi. Subhanallah, ini fitnah yang luar biasa. Dan Dajjal ini kalau mengadakan perjalanan, perjalanannya sangat cepat, secepat kilat. Kalau sekarang ada pesawat, Dajjal lebih cepat dari pesawat. Cepat sekali perjalanannya. Jadi benar-benar fitnah yang luar biasa, fitnahnya Dajjal. Kemudian, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan di dalam riwayat Bukhari tentang seorang di akhir zaman nanti, yang orang ini adalah orang yang baik, khiyarun nas atau min khiyarin nas, termasuk orang yang saleh, yang baik saat itu. Yang mana orang ini keluar dari Madinah lalu menemui Dajjal. Kemudian orang ini mengatakan, "Ashhadu annaka Dajjal alladhi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu." Dia ketemu Dajjal dan dia langsung mengatakan, "Aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami." Lalu Dajjal mengatakan, "Ara'aitum in qutiltu hadza tsumma ahyaituhu hal tashukkuna fil amr?" Lalu Dajjal mengatakan kepada orang-orang, "Bagaimana pendapat kamu semua? Kalau orang ini saya bunuh, kemudian saya hidupkan lagi orang ini, apakah kamu masih ragu sama aku?" kata Dajjal. Lalu mereka mengatakan, "Lah, sudah, kami tidak ragu." Pengikutnya Dajjal. Kemudian orang itu oleh Dajjal dibunuh betulan, mati. Setelah mati dihidupkan lagi oleh Dajjal. Subhanallah ya, ini fitnah luar biasa nih. Jadi Dajjal bisa menghidupkan orang mati. Lalu setelah orang itu dihidupkan, orang itu mengatakan, "Wallahi ma kuntu fika asyaddu basiratan minnil yaum." Demi Allah, sekarang ini saya tambah yakin bahwa kamu adalah Dajjal. Tambah yakin. Karena Rasulullah dulu telah memberitahu seperti ini. Kemudian ternyata dia akan dibunuh oleh Dajjal, ternyata enggak bisa membunuh lagi. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala orang itu. Jadi memang Dajjal ini benar-benar sosok, bukan hanya sistem. Tapi memang ada sistem yang dia adalah sistem Dajjal. Dan memang juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Rasulullah SAW telah memberitahukan nanti ada kaum-kaum yang datang yang mendustakan adanya Dajjal. Jadi jangan kaget kalau ada orang tidak percaya saya sama Dajjal itu. Dan memang Rasulullah dulu memberitahukan akan muncul orang kayak kamu. Gitu aja, jangan repot-repot. Diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, dan Syekh Ahmad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Innahu sayakunu min ba'dikum qaumun yukadzibuna bir-rajm wa bid-dajjal wa bis-syafa'ah wa bi'adzabil qabr wa fi qaumin yakhrujuna minan nar ba'da man tuhisu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nanti setelah kamu akan muncul suatu kaum yang mendustakan hukum rajam, tidak mau percaya dengan hukum rajam, dianggap bukan hukum Islam, dan dia juga tidak percaya dengan adanya dajjal. Mereka juga tidak percaya dengan adanya syafaat, termasuk syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar nanti. Dan kaum itu juga tidak percaya kepada azab kubur, tidak ada azab kubur itu. Dan kaum itu juga tidak percaya adanya orang-orang yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka setelah dibakar dan setelah mereka menjadi arang. Jadi mereka mendustakan hal-hal ini, di antaranya mendustakan dajjal. Tidak percaya sama dajjal. Dan sekarang banyak model-model gini. Sekarang ini ada kelompok-kelompok dalam Islam, termasuk kelompok Neo Mu'tazilah, Mu'tazilah Hayat Baru, yang mereka tidak percaya dengan hadis-hadis yang oleh mereka disebut dengan hadis ahad. Hadis ahad itu tidak bisa untuk akidah, tidak diterima. Oh tidak, hadis itu ahad atau mutawatir sama saja. Yang penting sahih, maka dia diterima, dia sebagai hujjah. Karena Rasulullah dulu ketika ngutus sahabat, ketika Rasulullah ngirim sahabat Mu'ad bin Jabal ke Yaman, kan sahabat Mu'ad sendiri, hadisnya sahabat Mu'ad bagi orang Yaman adalah hadis ahad sendirian beliau, tapi diterima. Seandainya dia tetap ngotot, kami tidak mau menerima dengan hadis ahad, kami juga tidak mau menerima kamu, karena kamu juga hadis ahad, kamu juga ahad, ya. Pendapatmu adalah pendapat ahad, sama-sama ahadnya. Jadi subhanallah ya, Rasulullah benar-benar telah mengatakan seperti ini, mendustakan azab kubur. Sekarang ini ada banyak, tidak percaya, azab kubur itu tidak ada, di Quran tidak ada. Jadi mereka maunya yang mutawatir, maunya di Quran. Apalagi kelompok ingkaru sunnah, tidak mau dengan hadis, maunya dengan Quran saja. Ini orang aneh, orang aneh. Seperti itu. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Bagaimana cara menyelamatkan diri dari dajjal? Ini yang paling penting. Solusinya apa supaya kita selamat dari dajjal? Dia adalah seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia telah memberitahukan kepada umatnya, hati-hati kamu daripada fitnahnya dajjal. Semua nabi selalu mewanti-wanti umatnya, hati-hati kamu daripada fitnahnya dajjal, hati-hati. Karena ini adalah fitnah yang luar biasa besarnya. Dan subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak memperingatkan kita daripada fitnahnya dajjal. Karena dajjal muncul di akhir zaman pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah penutup para nabi. Alhamdulillah ada beberapa resep yang insyaallah bisa menyelamatkan kita dari dajjal. Di antara resep yang paling utama adalah kita kembali kepada Islam yang benar. Kembali kepada Al-Qur'an wassunnah ala fahmi salafil ummah. Kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, dan dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahamannya salafus saleh. Insyaallah kalau orang itu berpegang pada Quran sunnah, dia tidak akan terkena fitnahnya dajjal. Yang biasanya kena fitnahnya dajjal itu yang suka dengan yang lain-lain. Karena kalau kita berpegang dengan Quran, dengan sunnah, jangan ditambahi, jangan dikurangi, insya Allah selamat ahli surga. Justru kalau macam-macam, malah kita tidak akan selamat. Apalagi juga Quran, sunnah tidak cukup, harus dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahamannya salafus shalih. Pemahaman ini penting, ma'asyiral muslimin. Karena Quran sunnah itu gampang diselewengkan. Siapapun bisa mengatakan Quran dan sunnah. Yang jadi masalah bukan Quran sunnahnya itu, dipahaminya itu loh, pemahamannya dari siapa. Kelompok sesat yang ada ini semuanya, liberal, sekuler, semuanya itu, mereka selalu mengatakan Quran sunnah, qaulullah, qaulullah. Bahkan mereka-mereka yang sekarang mulai berusaha melegalkan homoseksual dan lesbian. Ya. Ada seorang lulusan Al-Azhar dan sekarang dia menjadi corong orang-orang liberal dan gerakan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di antara misinya dia adalah ingin melegalkan homoseksual dan lesbian dengan membawa dalil-dalil dari Quran. Tapi dalilnya diputar-balikkan oleh dia, diputar-balikkan macam-macam. Subhanallah. Dan orang-orang model gini, tujuannya itu jelas. Tujuannya apa? Ujung-ujungnya ini. Insya Allah hati mereka itu nolak, bertentangan dengan hati nurani mereka. Tapi ya karena ini, karena uang. Sekarang banyak sekali. Hatta orang-orang liberal pun yang mengatakan semua agama sama, pluralisme, dalilnya juga dari Quran. Tapi dipahami dengan sendirinya, dipahami dengan seenaknya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Jadi sekarang ini di antara solusi yang paling penting untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita adalah kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Ini yang paling penting selamat. Memang biasanya orang itu suka dengan yang baru. Kullu jadidin ladzidz. Semua yang baru itu lezat, enak. Tapi dalam beragama bukan masalah baru-baruan. Agama justru yang paling enak, paling lezat, paling benar adalah yang kuno. Para salafus saleh mengatakan alaikum bil atiq, ikutilah ajaran yang kuno. Ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi paling enak dalam beragama itu kita menjadi orang kuno. Artinya menjadi seperti Rasulullah dan para sahabat. Pemahaman salafus saleh ini sangat penting. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat nomor 115. Di situ Allah mengatakan wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ayat ini secara tegas mengatakan orang-orang yang menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau mengikuti jalannya orang-orang beriman. Siapa orang beriman dalam ayat ini? Quran turun kepada siapa? Kepada sahabat. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah dan dipahami dengan jalannya orang beriman, dengan jalannya sahabat, pemahaman sahabat. Karena sahabat lebih tahu tentang maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masanya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka juga pintar bahasa Arab. Yang setelah itu sudah menyebar Islam kemana-mana, campur-campur, kecampuran adat, kecampuran agama, kecampuran yang lainnya. Lalu sahabat murni. Dan setelah Islam menyebar ke seluruh dunia, menyebar, akhirnya kecampuran dengan suatu negara yang di sana ada ajaran filsafat, kecampuran Islam filsafat. Ada juga di sana ada ajaran-ajaran apa? Seperti di sini, di Indonesia misalnya. Maaf-maaf ya, mungkin ajaran kejawen. Akhirnya kecampuran Islam dengan kejawen. Atau orang Hindu, orang Buddha, kecampuran Islam, campuran Buddha, campuran dan yang lainnya. Maka dari itu jalan orang beriman, jalannya para sahabat. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat semuanya. Dan Allah ridha kepada mereka. Mereka juga ridha kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Jelas ansar muhajirin semuanya, terutama as-sabiqun al-awwalun, yang lebih dahulu masuk Islam, mereka itu oleh Allah diridhoi dan mereka ridho kepada Allah. Sahabat, ikuti sahabat. Semua ajaran-ajaran sekarang ini, ajaran apapun, maka sumbernya itu nanti kalau dirunut dari bulan-bulan-bulan-bulan, sumbernya nanti kepada pribadi-pribadi tertentu, kepada orang-orang tertentu. Tapi kalau ajaran ahli sunnah wal jamaah salafus soleh, sumbernya bukan kepada orang tertentu, bukan kepada kelompok tertentu. Kalau kita runut, sumbernya kepada siapa? Sumbernya kepada semua sahabat sepakat dan mereka langsung mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya saja, sekarang ajaran Mu'tazilah, kaum yang pakai akal-akalan, rasionalis. Mu'tazilah kalau dirunut, nanti ujung-ujungnya ajarannya siapa? Ajarannya Wasil bin Atha'. Sumbernya dari Wasil bin Atha', seorang tabi'in yang menyebarkan ajaran Mu'tazilah. Demikian pula Khawarij yang suka mengkafirkan orang, takfir. Kalau dirunut, nanti puncaknya ketemunya kepada Dzul Khuwaisirah yang hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia punya ajaran yang luar biasa, suka mengkafirkan orang. Bahkan Rasulullah ditegur dengan keras. Kemudian juga ajaran-ajaran seperti ajaran Qadariyah yang mengatakan takdir itu tidak ada, tidak percaya dengan takdir. Kalau dirunut sampai ajarannya kepada Ja'ad bin Dirham. Semuanya, ajaran-ajaran sekarang yang ada, liberal, kalau dirunut kepada orang tertentu, kepada orang tertentu, termasuk ajarannya Syiah Rafidhah, kalau dirunut sampai kepada Abdullah bin Sabah. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah, kalau dirunut, ayo runut terus, ini kitabnya banyak. Ketemunya kemana? Ketemunya kepada semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan langsung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jalan selamat ya ini. Al-Qur'an was sunnah ala fahmi sahabat, ala fahmi salafil ummah. Kalau mau selamat. Jadi tidak ada satu pun ajaran dari ajaran Islam melainkan sumbernya itu orang tertentu, kelompok tertentu. Kecuali ahli sunnah wal jamaah. Langsung sampai kepada sahabat semuanya, dan mereka adalah generasi yang terbaik sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, Rasulullah dan sahabat. Kemudian yang setelahnya, tabi'un. Kemudian yang setelahnya lagi, tabi'ut tabi'in. Tiga generasi pertama umat Islam yang Rasulullah mengatakan mereka adalah khairul qurun, khairun nas, manusia terbaik. Jadi dalam beragama kita mengikuti mereka. Bagaimana cara mengikuti mereka? Ya belajar. Islam itu harus belajar. Yang menjadikan orang itu keberatan mengikuti sunnah, mengikuti ajarannya salafus saleh, karena mereka tidak tahu. Harus belajar dulu. Dan ternyata mereka mau belajar kerepotan. Mungkin tidak bisa bahasa Arab, tidak punya ilmu alat. Wah, daripada repot-repot, warang sendiri aja. Enak kan? Ajaran sesat itu tanpa modal. Tanpa modal enak, ngomong aja enaknya. Dari kantongnya sendiri, keluar semua. Kalau sunnah, salafus saleh, tidak bisa dari kantong. Harus belajar, harus baca. Ada kitabnya. Harus punya waktu. Nah sekarang waktu baca kitab aja tidak punya. Bagaimana akan memberikan? Orang yang tidak punya tidak bisa memberikan. Faqidu syai la yu'ti. Yang tidak punya, tidak bisa memberi. Tidak bisa memberikan. Jadi harus belajar. Mau tidak mau ya belajar. Harus belajar Quran, belajar sunnah, belajar semuanya, baru menyampaikan. Imam Malik rahimahullah ta'ala punya guru yang bernama Rabi'ah. Gurunya mengatakan, al-ilmu la yu'tika ba'dah illa idha a'taitahu kullah. Ilmu tidak memberikan kepadamu sebagiannya, kecuali apabila kamu diri, kamu berikan dirimu kepada ilmu secara total. Ini ucapan yang indah. Jadi kata gurunya Imam Malik ini, kalau kita ingin dapat ilmu, kita harus total belajar ilmu, baru dapat sebagian ilmu. Kalau kita belajar setengah-setengah, enggak dapat ilmu. Jadi belajar harus total. Maka dari itu Imam Malik ketika diundang oleh Harun Ar-Rasyid ke kerajaan untuk ngajar privat anaknya. Harun Ar-Rasyid yang mungkin anaknya tuh gengsi, mau ngaji di masjid kumpul orang-orang, gak enak. Imam Malik diundang, hey Imam Malik, kamu saya undang ke kerajaan saya, mengajar anak saya privat. Kata Imam Malik apa? Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu didatangi, bukan ilmunya yang datang. Imam Malik bukan tidak mau ya, bukan tidak mau. Tapi Imam Malik tidak suka kalau ada orang itu gengsi. Kok gengsi ke masjid? Ya ke masjid dong. Bukan beliau tidak mau ya, beliau suka nasihati. Nasihati penguasa itu disyariatkan oleh ahli sunnah wa jamaah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang harus berpegang kepada Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada khilaf, ada ribut-ribut, kembalinya kemana? Kembalikan ke Allah, kembalikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Ini ada Quran, kalamullah, firman-Nya Allah. Ini ada hadis, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Sebenarnya masalah ini gampang diselesaikan kalau kita punya hati bersih, tidak menang nafsunya. Kalau sudah menang nafsunya, ahlul ahwa ya repot. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ayat nomor 23, kata Allah, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Kalau ada perbedaan pendapat di antara kamu, ada pertikaian, ada perselisihan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Selesai. Mau tidak kembali ke sana? Masalahnya itu aja. Masalahnya itu aja. Bahkan secara tegas di dalam ayat yang lainnya di surat Al-Ahzab juga, ayat nomor 21 di surat An-Nisa ayat nomor 65. An-Nisa 65. Tadi itu An-Nisa 59 ya, bukan Al-Ahzab. An-Nisa 59. Ini sekarang An-Nisa 65. Rasulullah Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka tidak demi Tuhanmu mereka tidak beriman, sehingga mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah sebagai pemutus perkara yang terjadi di antara mereka. Kemudian mereka menerima tanpa ada keberatan sedikit pun dalam diri mereka, dan mereka menerima seikhlas-ikhlasnya. Ayat ini jelas. Jadi kalau ada masalah kembalinya kemana? Kembalinya ke Rasulullah, Quran, Sunnah. Terima, jangan ada berat, terima. Kalau kita enggak mau, berarti di sini Rasulullah Allah mengatakan demi Tuhanmu kamu belum iman. Belum iman. Jadi solusi sudah ada, mau kembali atau tidak. Yang jadi masalah banyak orang enggak mau kembali, lebih mengedepankan nafsunya, hawa nafsunya, sehingga mereka disebut dengan ahlul ahwa, yang mereka itu lebih mengedepankan nafsunya, syahwatnya, keinginannya, tujuannya daripada ajaran yang benar. Yang mana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berlindung daripada nafsu. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Berlindung daripada kemungkaran-kemungkaran nafsu. Jangan sampai nafsunya yang menang, tapi Quran dan Sunnah yang ada di depan. Kalau kita bicara Quran dan Sunnah ini panjang ya, apalagi kita nukil dari para salafus saleh, bagaimana supaya mereka mengajak kita tamasuk, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Walaupun sedikit, tidak masalah. Jangan tertipu oleh banyaknya orang-orang yang tersesat. Jangan merasa kesepian karena sedikitnya orang yang berada di atas kebenaran. Subhanallah. Jadi yang pertama-tama supaya kita selamat dari fitnahnya Dajjal adalah berpegang kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Gigit dengan gerahammu. Geraham, gigitan yang kuat. Karena banyak orang yang narik-narik, gigit yang kuat. Terutama di akhir zaman ketika orang telah meninggalkan Sunnah, dipegang terus Sunnah, mendapat pahala yang luar biasa. Kemudian di antara cara pula menyelamatkan dari fitnahnya Dajjal adalah banyak berlindung kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Termasuk ketika kita sholat sebelum salam, setelah tasyahud, innaka hamidum majid, itu kita berlindung kepada empat hal. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiid dajjal. Atau wa min syarri fitnatil masiid dajjal. Di antara berlindung kepada fitnahnya Dajjal. Bahkan salah seorang tabi'in, Tawus bin Kisan al-Yamani rahimahullahu ta'ala, beliau mewajibkan kepada anaknya baca ini kalau sholat. Pernah anaknya sholat tidak baca doa ini, oleh Tawus disuruh ulang, kamu ulangi sholatmu, baca ini lagi. Ini menunjukkan bahwa salafus saleh sangat mengajarkan doa ini kepada anak-anaknya. Di antaranya di situ ada perlindungan daripada fitnahnya Dajjal. Supaya kita ingat terus, minimal 5 waktu kita ingat akan fitnahnya Dajjal. Baik Dajjal yang asli akhir zaman atau anak buahnya Dajjal, para penipu, para pembohong yang memutarbalikkan hak dengan batil, mencampur adukkan, agama dijual dan yang lain-lainnya. Kemudian di antara cara menyelamatkan dari fitnah Dajjal adalah kita menghafal beberapa ayat dari surat Kahfi. Ada riwayat-riwayat menyatakan 10 ayat pertama dari surat Kahfi, ada juga yang mengatakan 10 ayat terakhir daripada surat Kahfi. Surat Al-Kahfi. Di dalam hadis riwayat Muslim melalui jalan An-Nawas bin Sam'an, hadisnya panjang. Rasulullah SAW ketika berkisah tentang Dajjal, beliau mengatakan, "Man adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatih suratil Kahf." Barang siapa di antara kamu yang ketemu Dajjal, maka hendaklah membacakan kepada Dajjal beberapa ayat pertama dari surat Kahfi. Dalam riwayat yang lainnya, riwayat Muslim juga, Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidha 10 ayat min awwal suratil Kahf, usima minat Dajjal, ay min fitnatihi." Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari permulaan surat Kahfi, maka dia dijaga dari fitnahnya Dajjal. Imam Muslim mengatakan dalam riwayat yang lainnya, min akhiril kahf, 10 ayat dari akhir surat Kahfi. Jadi surat Kahfi ini perlu dibaca, terutama hari Jumat ya, sunnah dibaca. Di dalam riwayat-riwayat sahih disebutkan kalau kita baca surat Kahfi hari Jumat, maka memancar untuk kita cahaya di antara dua Jumat. 10 ayat pertama itu kisahnya umum ya, pembukaan-pembukaan, muji-muji Allah, hidup adalah ujian, kemudian kisah secara global tentang Ashabul Kahfi. 10 ayat terakhir itu lebih tegas lagi, yaitu firman Allah, afa hasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya. Kemudian juga ada ayat tentang orang yang menyebarkan ajaran sesat. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini orang yang tersesat. Dia mengira dia berbuat dengan perbuatan yang paling baik, padahal dia adalah orang yang tersesat. Itulah ahlul bid'ah. Dan lebih khusus ayat ini oleh para ulama dikatakan ditujukan kepada orang khawarij. Baca Quran, ahli Quran, hafal Quran, ahli tahajud, ahli puasa, macam-macam, tapi mereka menyimpang dari ajaran Quran. Menyangka berbuat baik, padahal mereka berbuat buruk. Kemudian di antara resep pula yang keempat supaya kita selamat dari fitnahnya Dajjal adalah al-firaru minad Dajjal wal ibti'ad minhu wal afdal sukna Makkah wal Madinah. Hendaklah kita lari dari Dajjal. Kita menjauh dari Dajjal, dan yang afdal kita tinggal di Mekah dan di Madinah. Hijrah ke Mekah, hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena Dajjal enggak bisa masuk Mekah dan Madinah. Jadi begitu kelihatan Dajjal, bukan mendekat, lari menghindar. Lari menghindar, supaya selamat. Karena fitnah ya, kita kena fitnahnya. Omongan saja bisa membuat fitnah. Orang-orang mengajarkan ajaran sesat, para salafus saleh mengatakan tutup telingamu, jangan dengarkan. Jangankan satu kalimat, setengah kalimat jangan dengarkan. Karena khawatir nanti kedengaran masuk, nyangkut di hati. Nyangkut di hati, gak bisa keluar lagi. Hati kita lemah. Jadi seperti itu, lari dari Dajjal, menghindar sejauh-jauhnya. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Dajjal kok gak disebutkan di Quran? Ini kan syubhat ya. Kenapa kok tidak ada dalam Quran tentang Dajjal? Jawabannya, ada beberapa alasan. Mengapa di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan secara tegas dan jelas tentang Dajjal? Yang pertama-tama jawabannya, Allah telah menyebutkan secara tidak langsung. Itu diantaranya di dalam surat Al-An'am 158. Allah berfirman, Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Ini di antara tanda kiamat ya, ayat-ayat Allah tanda kiamat telah datang, maka orang-orang yang beriman saat itu yang sebelumnya belum beriman enggak diterima lagi imannya. Apa tanda-tanda Allah di sini? Ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam tafsirnya langsung di dalam riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan, Salatun idza kharajna la yanfa' nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Ada tiga perkara. Kalau sudah muncul tiga perkara ini, orang yang beriman saat itu enggak diterima imannya. Kalau sebelumnya belum beriman ya, baru iman saat itu baru tobat, enggak diterima. Apa tiga ayat itu? Yang pertama-tama adalah thulu'us syams min maghribiha, matahari terbit dari barat. Yang kedua, Dajjal, munculnya Dajjal. Yang ketiga adalah Dabbatul Ardh, yaitu munculnya sesuatu yang melata dari bumi. Nanti ada penjelasannya. Berarti di Quran ada kan Dajjal secara enggak langsung? Karena hadis dengan Quran itu sama. Hadis adalah menjelaskan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Kemudian yang kedua jawabannya, Allah tidak menyebutkan Dajjal ini secara langsung karena Allah telah mencukupkan dengan menyebutkan Nabi Isa. Al-Masih yang satunya Nabi Isa. Karena di dalam bahasa Arab, dan ini kebiasaannya orang Arab, sesuatu yang bertolak belakang apabila disebutkan salah satunya, maka dia telah mewakili yang satunya lagi. Nabi Isa dengan Dajjal bertolak belakang. Ketika disebutkan Nabi Isa sudah cukup, sudah terwakili, berarti nanti juga ada Dajjal. Ada Isa berarti ada Dajjal. Kemudian jawaban yang ketiga, yaitu firman Allah di dalam surat Ghafir ayat 57 atau juga disebut dengan surat Al-Mu'min. Allah berfirman, "La khalqus samawati wal ardi al-akbaru min khalqin nas." Sungguh penciptaan langit-langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Apa maksud manusia ini? Ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan manusia di sini adalah Dajjal. Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaannya Dajjal. Karena Dajjal adalah manusia yang paling besar, manusia yang paling hebat. Kemudian yang keempat, jawaban yang terakhir, dan insya Allah cukup ya, orang beriman satu saja cukup, dapat bonus tiga ini. Yang keempat, bahwasanya Allah tidak menyebutkan Dajjal secara langsung di Quran untuk meremehkan Dajjal, menghina Dajjal. Lah kok enak dimasukkan Quran? Iya. Dia itu hina, dia rendah, dia ngaku sebagai Tuhan, dia menyebarkan ajaran sesat. Ada apa dimasukkan dalam Quran? Ada yang protes, lah Fir'aun itu kok masuk Quran? Fir'aun kan juga mengaku Tuhan. Oh lain, Fir'aun kan sudah selesai ceritanya, sudah selesai, sudah binasa, dan kita sudah tahu terakhirnya seperti apa, tenggelam, hina. Kalau Dajjal kan belum muncul, akhir zaman. Kalau dibaca orang, tambah besar Dajjal nanti, terkenal dia, masuk Quran. Jadi sengaja Allah hendak meremehkan Dajjal, menghina Dajjal, tidak usah masuk Quran. Tapi diterangkan oleh Rasulullah di dalam hadis, bahkan setiap nabi selalu menerangkan kepada umatnya tentang bahaya Dajjal. Dan alhamdulillah pada akhirnya Dajjal ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat sahih. Waktu itu Dajjal diikuti oleh sekitar 70 Yahudi, dikejar oleh Nabi Isa sampai di Baitul Maqdis di Palestina, di sebuah pintu yang bernama Babu Lud, pintu Lud. Di sanalah ketemu Nabi Isa dengan Dajjal. Dajjal ketika ketemu Nabi Isa langsung zaba kama yadubul milih. Langsung Dajjal itu mencair seperti garam yang mencair. Takut luar biasa Dajjal. Kemudian Nabi Isa mengatakan, "Innali fika dharbah lan tafutani." Saya akan menebasmu dengan pedang, kamu enggak bisa lolos dari aku. Kemudian benar-benar dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam dan Dajjal mati. Pengikutnya para Yahudi lari tunggang langgang, sembunyi di balik batu. Batu berbicara, "Hai hamba Allah, hai orang Islam, Yahudi di belakangku, bunuh dia." Sembunyi di balik batu, balik pohon. Pohon berbicara, "Hai hamba Allah, hai orang Islam, Yahudi di belakangku, bunuh dia." Kecuali hanya pohon ghorfat, karena dia adalah pohonnya Yahudi. Dan subhanallah, Yahudi sekarang ini menggalakkan penanaman pohon ghorfat besar-besaran, dan ini terbukti dan ini nyata. Dan sekarang ini di Palestina itu sudah ditanam sekitar 2 juta lebih pohon ghorfat. Yahudi telah siap-siap untuk mereka sembunyi di sana ketika kaum muslimin mengejar-ngejarnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah tanda kiamat besar yang kedua, dan insya Allah nanti kita masuk yang ketiga, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana kisahnya? Insya Allah pada hari Ahad depan. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يا الله puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari neraka jahannam, dari fitnah kubur, dari azab kubur, dari fitnah dunia, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan dari kejahatan, fitnahnya Dajjal. Allahumma rizukna tabat wal istiqamah. Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Ya Allah, berikanlah kepada kami keteguhan dan istiqamah. Wafatkan kami dalam Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah.